Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mulakhas. Kemarin sudah memasuki bab awal, al-babul awal, bab yang pertama. Sudah disampaikan pengertian secara ringkas tentang ism mu'rab dan ism mabni. Jadi isim dilihat dari keadaan akhirnya, ya, ketika sudah tersusun dalam kalimat, ada dua macam ini, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu ketika keadaan akhir berubah sesuai dengan kedudukan dalam kalimat, seperti tadi yang mubtada atau isim inna itu berubah, maka itu disebut mu'rab. Adapun yang mabni itu yang tidak berubah walaupun kedudukannya berubah atau berbeda. Kemudian sesudah itu, kemarin sudah disampaikan pendahuluan atau pengantarnya dari bab awal ini, sekarang memasuki pada pasal yang pertama dari bab ini. Al-Fasl Awwalu, pasal yang pertama, bagian yang pertama dari bab pertama tentang isim. Al-Ismu Ma'rabu, isim Ma'rab. Pasal yang pertama, pasal yang awal, ini akan dibahas tentang isim yang mu'rab. Adapun yang mabni, insyaallah nanti akan dibahas pada pasal yang kedua yang berikutnya. Al-ismul mu'rabu isim mu'rab. Al-ismul mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirihi bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Isim mu'rab adalah isim yang berubah harakat huruf akhirnya dengan perubahan letaknya, dengan perubahan kedudukannya dalam kalimat. Isim yang berubah harakat huruf akhirnya, keadaan huruf akhirnya berubah dengan sebab perubahan kedudukan dalam kalimat. Ini makna isim mufrad sebagaimana juga disebutkan kemarin sebelumnya. Kemudian pada isim mufrad ini, wa yanqasimul ismul mu'rabu, isim mufrad ini terbagi menjadi marfu'in wa mansubin wa majrurin. Yanqasimul ismul mu'rabu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Isim mu'rab ini terbagi menjadi marfu', isim yang marfu, kemudian mansub atau isim yang mansub, dan majrur atau isim yang majrur. Jadi isim mu'rab ada tiga macam ini, marfu, mansub, dan majrur. Dan masing-masing kemudian dibahas dengan rinci sebagai berikut. Yang pertama, al-ismul marfu'u, isim marfu. Ya, isim yang marfu', yang dirofakkan. Ya, atau sebelumnya untuk diketahui, jadi ketika dikaitkan dengan isimnya, maka disebut isim marfu', isim mansub, dan isim majrur. Itu keadaan isimnya, isim marfu', isim mansub, dan isim majrur. Tapi kalau dilihat dari sisi perubahan yang terjadi, atau yang disebut dengan i'rab, ya, dari sisi i'rabnya, itu jenis-jenis i'rab yang berlaku pada isim sesuai dengan keadaan isim tadi, ya, yakni ar-raf'u atau rafa', kemudian an-nashbu atau nasab, dan al-jarru atau jar. Ini keadaannya, keadaan i'rab, ya, al-i'rabu. Ya, jadi i'rab itu apa? Perubahan keadaan akhir dari kata ketika sudah tersusun dalam kalimat, itu disebut i'rab. Kemudian macam-macam i'rab dalam hal ini yang berlaku pada isim ada tiga, yaitu rafa', nasab, dan jar. Ar-rafu, an-nasbu, al-jarru. Itu keadaan i'rabnya, keadaan perubahannya. Adapun isim-isim yang mengalami keadaan-keadaan tersebut, maka disebut diistilahkan sebagaimana yang disebutkan ini. Isim yang mengalami rofa' maka disebut isim marfu'. Isim yang mengalami nasab yang keadaannya nasab disebut isim mansub. Isim yang mengalami jar atau keadaan isim tersebut itu jar maka disebut sebagai isim majrur. Ini ya, jadi untuk membedakan marfu', mansub dengan majrur dengan istilah rofa', nasab dan jar. Yang satu dari sisi keadaannya rofa', nasab dan jar, yang satu pada dilihat dari sisi isim yang berada dalam i'rab tersebut. Ya. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya tadi. Al-ismu marfu'u, isim marfu', isim yang keadaannya rofa'. Awalan yang pertama, pembahasan di sini terkait dengan alamatu raf'il ismi, tanda-tanda rofa'nya isim. Ini rofa', raf'u. Ya. Alamatu raf'il ismi, tanda-tanda rofa'nya isim. Alamatu raf'il ismi, tanda-tanda rofa'nya isim. Hiya, yakni, awalan yang pertama, al-dhammatu, dhammah. Jadi pada masing-masing i'rab tersebut mempunyai tanda untuk membedakan dengan i'rab yang lainnya. Rofa' mempunyai tanda, nanti nasab juga mempunyai tanda, jar juga mempunyai tanda yang masing-masing berbeda dengan yang lainnya untuk membedakan, untuk memisahkan yang lainnya. Nah di sini untuk yang rofa' tanda-tandanya sebagai berikut. Yang pertama, al-dhammatu adalah dhammah. Yakni dhammah tersebut menjadi tanda untuk rofa' fil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'il mu'annafis salimi, pada jama' mu'annaf salim, wa jam'il taksiri, dan pada jama' taksir. Masing-masing sudah disebutkan ya pengertiannya sebelumnya secara ringkas, mufrad, jama' mu'annaf salim, dan jama' taksir. Mithlu, contoh, najahat talibu, siswa itu beruntung. Mufradun ini mufrad, at-talibu bentuknya mufrad, dalam kalimat ini rofa' atau marfu', kemudian ditandai dengan dhammah, maka dibaca at-talibu. Contoh yang kedua, hadaratil mudarrisatu, guru-guru perempuan itu sudah datang. Al-mudarrisatu, di sini jam'u mu'annasin salimun, ini adalah jama' mu'annas salim. Keadaannya rofa' atau marfu' dalam kalimat ini, maka dia ditandai dengan harakat dhammah sehingga dibaca al-mudarrisatu. Ya. Contoh yang berikutnya, qamar rijalu, laki-laki itu berdiri. Ya, para lelaki, banyak orang ya, orang-orang itu atau para lelaki itu berdiri. Ar-rijalu ini bentuk jam'u taksirin, jamak taksir, ya, keadaannya rofa' atau marfu', kemudian ditandai dengan dhammah. Ya, sebagai tanda rofa'nya tersebut sehingga dibaca ar-rijalu. Ini jadi dhammah ini sebagai tanda untuk rofa', yakni pada isim mufrad, pada jamak muannats salim, dan pada jamak taksir. Dan di sini sebagai tambahan yang menyebabkan rofa'nya isim-isim di sini dalam contoh-contoh yang disebutkan ini tadi karena isim-isim ini kedudukannya sebagai fa'il. At-talibu, al-mudarrisatu, ar-rijalu, ini sebagai fa'il sehingga dia rofa' atau marfu', kemudian ditandai dengan dhammah karena itu mufrad atau jama' mu'annas salim atau jama' taksir. Samian yang kedua, ini tanda rofa' pada isim yang kedua, al-alifu, alif, berlaku pada apa? Fil musanna. Ini alif sebagai tanda rofa' pada isim mustanna, yakni isim yang menunjukkan jumlah dua. Ini. Wahadinil alifu, alif ini, laisa juz'an minal ismi, bukan bagian dari isim tersebut. Wa innama tuzadu ilal ismi mufradi, hanya saja alif itu ditambahkan pada isim mufrad, lidalalati ala tasmiyati, untuk menunjukkan pada mustanna, untuk menunjukkan pada jumlahnya dua. wa ka'alamatin li raf'il ismi, dan seperti sebagai tanda untuk rafa'nya ism tersebut. Jadi alif ini bukan bagian yang asli dari ism, tapi alif itu ditambahkan untuk menunjukkan tasniyah atau mutanna, jumlahnya dua, dan kemudian itu menjadi tanda untuk rafa'nya ism tersebut. Mislu, contoh, najahat talibani, dua murid itu beruntung. At-talibani ini mutanna, kemudian mudzakkar, ya, dalam kalimat ini sebagai fa'il, maka dia marfu, kemudian ditandai dengan alif, ya. At-talibani, ya, alif yang sesudah ba, yang sebelum akhir itu, ya. Ini sebagai tanda rafa'nya. Contoh yang kedua, at-ta'iratani 'aliyatani, dua burung itu tinggi, terbang tinggi, ya. At-ta'iratani ini mutanna, muannas, dua untuk muannas, ya, untuk jenis isim yang muannas, ya. Kemudian keadaannya rafa', ya, sebagai mubtada maupun sebagai khobar. At-ta'iratani sebagai mubtada, 'aliyatani sebagai khobar, maka keadaannya marfu', kemudian ditandai dengan alif. Nah, tadi disebutkan alif di sini, ini bukan bagian asli dari isim tersebut. Jadi apanya, isimnya apa? At-talibu. Okay. Atau at-ta'iratu. Aliyatun. Isim asalnya seperti ini, tidak ada alifnya. Kemudian ditambahkan alif tersebut pada mufrad tersebut. Untuk apa? Untuk menunjukkan jumlahnya dua, untuk mutanna menjadi at-talibani, dua murid, at-ta'iratani, dua burung atau dua pesawat, ya, aliyatani, tinggi, duanya, keduanya tinggi. Ini. Jadi alif itu tambahan untuk menunjukkan tasniyah, jumlah dua, dan juga alamatun li raf'il ismi. Alif tersebut menjadi tanda untuk rafa'nya ism. Alif tersebut menjadi tanda marfu'nya isim tersebut. Ini. Salisan yang ketiga, al-wawu, tanda rafa' yang ketiga, yakni wawu. Fi jam'il mudzakkaris salimi, pada jamak mudzakkar salim. Wal asma'il khamsati, dan pada isim-isim yang lima. Ada sejumlah isim yang jumlahnya ada lima, yakni abun, ayah, akhun, saudara, hamun, ipar atau mertua, kemudian fu itu mulut, kemudian zu yang mempunyai. Kelima isim ini ada keadaan yang sama, ya, mungkin nanti secara rinci akan ada pembahasan lebih lanjut insyaallah. Nah, nanti pada jamak mudzakkar salim dan pada asma khamsah ini, ketika rafa', ya, atau ketika marfu' dalam kalimat, maka ditandai dengan huruf wawu. Kemudian dijelaskan tentang wawu ini pada jamak. Wawul jam'i, wawu pada jamak mudzakkar salim ini, laisa juz'an minal ismi, bukanlah bagian dari isim tersebut. Bukan bagian yang asli dari isim tersebut. Wa innama tuzadu ilal ismi mufradi, hanya saja wawu tersebut ditambahkan pada isim mufrad, lidalalati alal jam'i, untuk menunjukkan jamaknya. Wa ka'ala mati raf'in, dan seperti tanda rafa'nya. Mislu, contoh, hadaral muhandisuna, para muhandis, para insinyur itu datang. Al muhandisuna jam'u mudzakkarin salimun, ini adalah jamak mudzakkar salim. Dalam kalimat ini sebagai fa'il, maka dia marfu', ya, keadaannya marfu', kemudian ditandai dengan wawu, ya. Marfu'nya atau rafa'nya itu ditandai dengan wawu, ya, wawu yang sebelum akhir, al-muhandisuna. Ya, wawu tersebut sebagai tanda rafa'nya. Dan sebagaimana tadi disebutkan, wawu itu adalah wawu jamak. Wawu sebagai bentuk jamak atau menunjukkan makna jamak, dia bukan bagian asli dari isim tersebut. Jadi isim asalnya atau mufradnya apa? Al-muhandisu, muhandis. Tidak ada wawu, ya, kemudian ditambahkan wawu untuk menunjukkan jamaknya. Al-muhandisuna, muhandis-muhandis atau para muhandis, ya, menunjukkan jamak. Jadi fungsi wawu secara makna menunjukkan jamak, kemudian secara i'rab ini sebagai tanda rofaknya. Contoh yang berikutnya, ja'a akhuka, saudaramu datang. Akhuka minal asma'il khamsati. Akhu ini termasuk dari isim-isim yang lima tadi. Dalam kalimat ini sebagai fa'il dari ja'a, maka keadaannya marfu' dan kemudian ditandai dengan wawu, ya, yang sesudah akhu itu ya, wawu, ya, kemudian diidhofahkan pada kaf. Adapun pembahasan secara lebih rinci, insyaallah nanti pada tempatnya akan dibahas. Ada pembahasannya dari kitab ini pula insyaallah, ya. Ini yang jelas di sini untuk mengetahui dulu tanda-tanda dari rofa. Ada tiga. Yang pertama dhammah, yang kedua alif, yang ketiga adalah wawu. Kemudian ada tambahan catatan di sini, malhuzatun, peringatan. Ya, catatan tambahan ya, malhuzah awalan atau hamzah yang pertama, tusamma dhammatu alamatar raf'i al-asliyati al-asliyata. Tusamma dhammatu alamatar raf'i al-asliyata. Dhammah ya. Tadi kan tanda rafa ada tiga ya, dhammah, alif dan wawu. Nah, untuk yang dhammah ini, tanda rafa yang dhammah ini disebut dinamakan dengan alamatur rafi al-asliyah. Tanda rafa yang asli. Ini al-asliyah yang asli. Jadi tanda rafa atau tanda i'rab secara umum itu nanti ada yang asli. Yakni untuk rafa ini aslinya dengan dhammah. Ya. Kemudian watusamma al-alifu wal-wawu alamatai raf'il far'iyataini. Kemudian tanda rofa yang lainnya, yakni alif dan wawu, dua tanda ini, alif dan wawu, ini dinamakan, disebut sebagai tanda rofa far'iyah, yang far'i, yang cabang atau yang sekunder. Ya, ini. Alif dan wawu ini menjadi tanda rofa yang far'i, cabang atau sekunder. Adapun yang dhammah itu yang asli, yang pokok atau yang primer. Ini. Tapi tetap kita kembali ke istilah Arabnya, tanda asli dan tanda far'i. Ini untuk rofa aslinya dengan dhammah, kemudian far'i itu dengan alif dan dengan wawu. Ya. Jadi tanda ada yang asli, ada yang far'i. Ini ya. Baik. Kemudian yang ba yang berikutnya. Yurfa'u al-ismul mu'talul akhiri bil alifi. Mislu al-fata, ya. Jadi ism mu'tal akhir, ism yang huruf akhirnya berupa huruf illah dengan alif, seperti contohnya al-fata, ya. Jadi al-fata ini mu'tal akhir, yakni huruf akhir berupa huruf illah, yakni huruf alif. Au bil ya'i, atau isim yang huruf akhirnya illah dengan ya, mithlu al-qadhi, seperti al-qadhi. Dua keadaan isim yang seperti ini, keduanya mufrad ya, isim mufrad ya, isim mufrad tetapi huruf akhirnya berupa huruf illah dengan alif seperti al-fata atau dengan ya seperti al-qawbi, maka dirofakkan, ditandai rofaknya itu dengan bidhommatin muqaddaratin ala akhirihi, dengan dhommah muqaddarah, dengan dhommah yang ditakdirkan atau dhommah yang tersirat yang tidak tampak, ala akhirihi pada huruf akhirnya, yakni pada alif tersebut sebagai contoh al-fata dan pada ya dari contoh al-qabi tadi. Ini itu sebagai tanda rofaknya, dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak tampak. Kenapa tidak tampak? Karena terhalang oleh huruf-huruf illah yang ada di akhir tersebut. Pada al-fata huruf akhirnya adalah alif. Huruf alif itu tidak bisa menerima harokat. Alif itu lazimnya selalu sukun, tidak bisa berharokat. Dhammah atau fathah atau kasrah tidak bisa. sehingga pada asalnya al-fata di sini huruf akhirnya yaitu alif tersebut dhammah, tetapi karena alif tidak menerima harokat maka dhammahnya tidak bisa tampak, sehingga dia muqaddarah atau tersirat, tidak tampak, terhalang oleh alif tersebut. Pada al-qadhi huruf akhirnya adalah ya. Ya, ya, ya, sebenarnya dia bisa menerima harakat, ya, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, tetapi ketika berharakat dhammah itu menurut lisan atau lidah Arab, orang Arab itu mereka sulit mengucapkan misalnya al-qadhiyu, ya, sehingga mereka kemudian mentakdirkan, artinya menjadikan dhammah tersebut muqaddarah, tidak tampak, ya, sehingga menjadi al-qadhi. Jadi aslinya ya pada al-qadhi itu dhammah, tetapi karena sulit mengucapkan sesuai ukuran lidah Arab, karena ini bahasa Arab, maka dhammah tidak ditampakkan, digantikan dengan sukun, sehingga dikatakan dhammah itu muqaddarah, dhammahnya ditakdirkan, dhammah itu tidak tampak al-qadhi. Tapi tetap dinyatakan pada al-fata al-qadhi dalam keadaan rafa atau dalam keadaan yang marfu', itu tanda rafa'nya adalah dhammah, hanya saja dhammahnya tidak tampak, yang disebut dengan dhammah muqaddarah ini, ya. Jadi bukan al-fata dengan sukun, rafa'nya dengan sukun misalnya, atau al-qadhi juga dengan sukun, tidak seperti itu. Tetap dikatakan al-fata ini rafa' dengan dhammah muqaddarah, al-qadhi ini rafa' dengan dhammah muqaddarah, seperti ini, ya. Jadi tanda i'rab, ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Yang tampak disebut zahirah, tanda zahirah itu yang tampak, seperti tadi pada contoh-contoh sebelumnya itu dhammahnya tampak jelas, at-talibu, al-mudarrisatu, ar-rijalu, dan seterusnya, itu tampak jelas, itu tanda yang zahirah, dhammatun zahiratun. Adapun yang tidak tampak seperti pada al-fata, al-qawbi, ini disebut dengan tanda yang muqaddarah, yang tidak tampak, dhammatun muqaddaratun. Dari sisi wujudnya tanda ada dua macam ini, zahirah dan muqaddarah, tampak dan tidak tampak. Ini malhuzah, catatan tambahan tentang tanda-tanda rafa'nya isim. Dari ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk pertemuan ini, pagi ini, sampai ini dulu, mengenal tanda-tanda rafa'nya isim. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.